ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، sekarang kita akan sampaikan tentang masalatul iman. Berkata الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وأكد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالإسيان، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى هو إخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. طيب، boleh mengatakan bahwasanya al-iman, iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Ini adalah ta'rif secara syar'i, syar'an, istilahan tentang iman. Tentang iman itu apa? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Apa biasa kita sebutkan, kita balik, itu i'tiqad. I'tiqad bil qalbi wa amalun wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawah bil jawahi. Ya. Aqdun bil janan ini i'tiqad bil qalb. Janan, jinan adalah qalbu. Al-arkan yaitu adalah al-jawarih. Ya. Berarti iman itu mencakup tiga hal. Itu qaul, ucapan. Ya. Ucapan, kemudian amalan, kemudian i'tiqad. Ya. Oke. Ucapan, amalan dan i'tiqad. Ini adalah ta'rif inda ahli sunnati wal jamaah syar'an, secara syar'i tentang iman. Walaupun sebagian daripada ahli sunnah mendefinisikannya secara syar'i dengan apa? Al-iman itu adalah qawlun wa amalun, tanpa menyebutkan apa? I'tiqad. Qaulun wa amalun. Mereka mengatakan al-iman adalah qaulun wa amalun. Ini tidak ada tenakut dengan yang mendefinisikan iman dengan qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Tidak ada tenakut, tidak ada perbedaan. Karena yang mendefinisikan iman itu secara syar'i dengan qaulun amalun, qaulun wa amalun, itu membagi lagi. Qaulun itu terbagi dua, demikian pula amalun terbagi dua. Ya, yaitu qaulun bil lisan wa qaulul qalbi. Qaulun bil lisan wa qaulul qalbi. Demikian pula amalun, amalun bil arkan jawarih wa amalul qalb. qalbi. Ya. Jadi amal qalbi, seperti apa contohnya amal qalbi? Amal qalbi itu adalah i'tiqad. I'tiqad. Paham? I'tiqad itu amal qalbi. Seperti pula al-mahabbah itu amal qalbi. Al-khawf amal qalbi. Ya. Wa amal jawarih seperti contohnya salat. Ya kan? Al-hajj. Kemudian qaulun terbagi dua, qaulun bil lisan wa qaulun al qalbi. Qaul qalbi. Qaulun bil lisan an-nutqu bi syahadatain. Ya, qaul lisan seperti contohnya mengucapkan kalimat syahadatain. Adapun qaul al qalbi, apa contohnya qaul al qalbi? Itu adalah al-iqrar. Iqrar, mengikrarkan, mengikrarkan. Ya. Nah, ini jadi tidak ada tanakut di antara ahli sunnah wal jamaah, ya, tentang iman tersebut. Adapun secara lugah, secara bahasa, di antara ahli sunnah ada yang mendefinisikan iman dengan apa? At-tasdik. Iman secara bahasa adalah at-tasdik, ya, atau al-iqrar dengan dalil, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang lupa, wa ma anta bimu'minin lana, wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah engkau mukmin, itu apa, percaya kepada kami, wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah engkau itu pasti percaya pada kami. Nah, di sini iman, mukmin di sini iman, itu artinya adalah tasdik. Namun yang lebih tepatnya bahwasanya iman itu berbeda dengan tasdik. Ada perbedaan antara iman dengan apa? Dengan tasdik. Ya. Seperti misalnya, kalau ada orang yang berkata benar, jujur, enggak. Apa kita akan berkata padanya, amantu laka atau sadaqtuka? Apa kita akan mengatakan padanya, sadaqtuka atau amantu laka? Tentu kita akan mengatakan sadaqtuka, bukan amantu laka, ya kan? Enggak. Ya. Kemudian iman itu biasanya kaitannya dengan perkara-perkara al-ghaibiyah. Ya enggak, ikhwan. Kaitannya dengan perkara-perkara al-ghaibiyah, sedangkan tasdik itu biasanya berkaitan dengan perkara-perkara al-musyahadah. Musyahadah apa ya, khas? Kemudian disaksikannya nampak. Baik. Kemudian yazidu bitta'ah wa yankusu bil isyan. Saya enggak panjang lebar di sini ya. Dan masalah iman, maksudnya ada khilaf di antara ahli Islam, khilaf seperti orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah mengatakan iman itu adalah baikha. Iman itu adalah orang-orang apa? Orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu apa? Adalah al-i'tiraf. I'tiraf. Ya. Apa itu i'tiraf? I'tiraf itu adalah mengetahui. Ya, al-ma'rifah, mengetahui. Jadi kalau misalnya seorang sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada, maka sudah kamilul iman. Kamilul iman. Walaupun tidak melakukan apa? Amalan-amalan ketaatan. Imannya tak sempurna apa dia? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Maka walaupun seorang itu bermaksiat, ya, bermaksiat menurut Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, iman ini tidaklah berkurang. Paham? Iman ini adalah berkurang. Walaupun tetap apa? Tetap berkurang. Itu menurut Jahmiyah. Kemudian Yazid, kata Imam Ibnu Qudamah, Yazid ta'ati wa yanqusu bil kesucian. Ini sekali pertemuan membahas juga apa Isra Mi'raj, Musa dan Malaikat Maut. Padahal iman ini sampai bawahnya mungkin enggak tahu nih, selesai enggak sampai sini jam ini. Siapa yang bikin ini? Ted. Ini balap mungkin enggak apa-apa ya. Ted, kita ikuti aja. Yazidu bitta'a wa yanqus bil isyan. Isyan itu maksiat. Iman itu bertambah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, berarti apa? Iman itu inda ahli sunnati wal jamaah yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Inda ahli sunnati ma bahwa iman itu yazidu bertambah, wa yanqus dan berkurang. Yazidu bitta'ah dengan melakukan ketaatan, ya. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqus dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dengan melakukan apa? Kemaksiatan. Dalilnya apa? Bahwasanya iman itu bertambah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am kalau enggak salah ayat 1, coba buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana." Zadatuhum imana. Ya. Innamal mu'minun, sungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu adalah alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, yaitu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah. Bagaimana mereka bertambah, ya? Wallahu insya Allah ini menunjukkan bahwasanya iman itu apa? Yazidu bertambah. Kalau yazidu bisa berkurang tak? Bisa kan? Kalau bisa bertambah maka bisa juga apa? Yangkus, berkurang. Paham? Hayam tom, insya Allah, ikhwah. Apa seperti pula pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ada ayatnya di sini, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah bagi mereka kecuali apa? Iman. Menambah iman mereka dan taslim mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah, ya, dan bisa berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashruku as-sariqu hina yashruku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina itu bisa berzina ketika dia dalam keadaan apa? Mu'min, ya ikhwan. Bisa enggak? Seorang penzina ketika dia dalam keadaan mu'min bisa berzina enggak? Berarti kapan dia bisa berzina? Ketika apa? Ketika imannya apa? Down. Down gitu. Redup. Berkurang, ya. Kenapa? Karena disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina itu ketika di saat dia berzina dalam keadaan apa? Mana ada orang berzina ketika dalam keadaan mu'min? Ya enggak? Ada enggak, ya? Enggak ada. Tentu apa dalam keadaan apa? Berkurang apanya? Imannya hilang, imannya nakis. Demikianlah seorang pencuri. Wa'ad insyaAllah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti apa? Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan berukuran dengan apa? Kemaksiatan. Allah Ta'ala mengatakan demikian, tidak boleh kita mencap langsung kafir bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena padanya masih ada iman, tapi apa? Berkurang. Selama tidak sampai kemaksiatan yang dilakukannya itu menghilangkan secara mutlak, menghilangkan aslul iman pada diri orang tersebut, yaitu menjadikan dia kafir. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam berdin, dalam beragama. Faja'ala ibadat Allah Ta'ala wa ikhlasul qalbi, dalam ayat tersebut Allah SWT menjadikan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan hati kita dan melaksanakan salat, menunaikan zakat, semuanya itu sebagai bagian daripada agama. Ini semua adalah apa? Adalah amalan hingga apa? Nah, ini ada yang berupa amalan jawarih, ada yang berupa amalan hati yang ikhlas. Apa? Itu semua masuk bagian daripada agama. Agama itu meliputi al-iman. Paham? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anit tariq." Fa ja'ala al-qawla wal amala min al-iman. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabang. Ya, 70 lebih cabang. Bid'un wa sab'un. Bid'un itu bilangan antara berapa? 3 sampai 10. Dan 3 sampai 10. Bid'un wa sab'un berarti lebih dari 70 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah apa? Membuang duri dari jalanan. Bukan maksudnya membuang duri jalanan itu membuang duri ke jalanan. Kita harus membuang duri ke jalanan. Ya. Mengapa? Menghilangkan apa? Duri dari jalanan. Duri itu apa? Azah itu apa? Azah. Azah di sini bukan artinya semata duri. Azah itu segala macam bentuk apa? Gangguan secara umum. Gangguan apa saja gangguan itu? Ya duri, apalagi lubang harus dihilangkan. Kalau ada lubang ya ditutup. Ada lagi apa? Ya kotoran, kotoran hewan atau kotoran manusia. Ya mengganggu kan? Mengganggu itu azah. Ya batu-batu yang bisa membuat orang celaka dihilangkan. Apalagi? Ya bom termasuk. Enggak ya kak? Ya enggak. Apa siapa yang pernah saya baca di web naruh bom kok sembarangan? Siapa? Bisa apa? Siapa? Tulisannya Abdul. Naruh bom kok sembarangan? Pas sangat-sangat ni bom. Ya enggak? Kita diperintahkan apa? Imadatul adzanit tariq. Tak boleh sembarangan menaruh bom tersebut. Anit tariq, Rasul menyebutkan anit tariq-tariq itu apa? Umum ya enggak? Umum. Tariq itu umum. Di situ yang lewat siapa? Orang-orang umum. Ada muslim, ada apa lagi? Ada kafir, ada musyrik, ada orang-orang bermaksiat, ya kan? Di situ disebut kepada Rasulullah imadatul adza an tariqil muslim. Ya. Rasul itu menyebutkan an tariqil muslim kan? Membuat menghilangkan gangguan dari jalannya orang muslim. Berarti boleh jalan jalan kafir. Kalau disebutkan jalan muslim, tidak. Rasulullah menyebutkan demikian, tapi tariq secara umum. Berarti termasuk di situ tak boleh kita apalagi bom kan? Bukan menaruh, mencelakakan orang. Ya enggak? Paham insyaAllah. Jadi orang-orang teroris itu enggak paham dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang berislam tapi yang dipahami kulitnya tok. Semangat doang ya kan? Sampai ilmu. Akhirnya apa? Mati konyol kan? katanya mati syahid, tapi mati konyol enggak. Tercium baunya katanya di kuburannya. Cerita. Apa kilo apa di apa di sengaja ya kan? Di opini kan. Gimana? Bagaimana Allah sementara ridho kalau orang membom? Anda ridho enggak? Ya. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, ya kalian membunuh diri-diri kalian. Kok ini malah bunuh diri? Ya enggak? Hah? Malah bunuh diri kan berarti melanggar banyak, terlalu banyak ayat-ayat Allah SWT yang apa? Yang dilanggar atau apa? Ditakwil. Kok bisa mereka? Apakah mereka enggak paham? Paham, tapi apa? Kan itulah karena ada pada diri mereka ada apa? Penyakit. Penyakit apa? Syubhat. Karena syubhat itulah sehingga mereka membenarkan dan memahami, mentakwil ayat-ayat tersebut. Paham? Makanya itu baru bahayanya penyakit apa? Syubhat. Dan satunya lagi apa? Syahwat. Syubhat dan syahwat. Kenapa? Karena dua penyakit inilah yang menjerumuskan orang, manusia, ya, menggelincirkan manusia dari jalan sesat dan mustaqim. Ya, kira-kira ada enggak yang bukan karena syubhat dan syahwat? Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan itu kira-kira ada enggak yang bukan karena syubhat dan bukan karena syahwat? Pasti dalamnya apa? Imma syubhat, imma apa? Syahwat. Orang-orang yang paham agama itu karena syubhat, ya enggak? Orang yang paham agama baru tergelincir atau melenceng berarti terkena penyakit syubhat. Orang-orang awamnya yang bermaksiat berarti terkena penyakit apa? Syahwat. Paham? Wajah kan, insyaallah. Sering terkadang mencakup dua-duanya ini ada pada diri syubhat dan syahwat. Ya, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya al-qaul wal amalu minal iman, fa jaal al-qaul wal amalu minal iman. Berarti ucapan dan amalan itu merupakan bagian daripada iman. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, iman itu tidak, amarah itu tidak masuk dalam bagian apa? Iman. Sehingga orang yang bermaksiat sekalipun, berzina sekalipun, tak sempurna imannya. Menurut orang-orang Murji'ah, berarti apa? Pun zina itu imannya sama dengan Abu Bakar. Menurut siapa? Menurut orang-orang Murji'ah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu ia tafawud. Iman itu apa ikhwah? Ya tafawud itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-iman bid'un masyaba'u wasyaba'una syu'bah a'laha. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah. Berarti apa bertingkat? Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat. Ya, paham ikhwah? Iman itu ya tafawud, bertingkat-tingkat. Dan iman itu apa? Yatafadul. Yatafadul saling apa? Saling mengutamai satu sama lain, satu sama lain. Iman seorang ada yang imannya yang sempurna, tinggi, ada yang berkurang. Yatafadul bertingkat-tingkat, beriman yang itu bercabang dan bertingkat-tingkat. Berarti apa? Kalau iman itu bertingkat-tingkat, berarti iman itu tidak berada pada satu derajat saja sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij meyakini bahwa iman itu hanya ada pada satu tingkatan saja. Sehingga begitu seorang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, langsung otomatis hilang apanya? Imannya kenapa? Karena iman hanya satu tingkatan. Ya enggak ya khawar? Paham? Kalau sudah melakukan kemaksiatan berarti apa? Masa dianggap sebagai seorang mukmin? Berapa? Kafir. Ini kontradiksi dengan siapa? Dengan orang-orang Murji'ah. Orang-orang khawarij bermaksiat, kafir. Zina, kafir. Minum khamar, kafir. Judi, kafir. Kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Akhirnya mereka yang kafir. Ujungnya apa? Mereka yang kafir. Kenapa? Menuding orang dengan telunjuk satu, jari telunjuknya menunjuk kepada lebih banyak kemana? Kepada dirinya. Berarti yang kafir. terlalu banyak berunjuk-berunjuk, akhirnya apa? Semakin banyak itu dirinya. Orang kafir gitu, orang apa? Orang kharij. Ya, terlalu banyak menuding orang kafir, sehingga apa? Mereka akhirnya jadi kafir juga. Karena apa? Tidak ada lagi di kafir, akhirnya apa? Jadi mereka di kafir. Karena semua sudah kafir, siapa lagi boleh kafir? Oh, kalau begitu diri kita aja gitu kan. Jadi gitu. Orang kharij meyakini bahwasanya iman itu hanya ada pada satu tingkatan, tidak bertingkat tingkat. Bagaimana Ahlus Sunnah? Wasatun, pertengahan. Iman yatafawuz. Iman itu bertingkat-tingkat, tidak berada pada satu derajat saja, tingkatan saja, sebagaimana dipahami orang-orang Khawarij. Dan iman itu tidak selamanya sempurna, tapi berkurang sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya, tidak sebagaimana yang dilakukan dipahami oleh orang-orang Murji'ah, bahwasanya seorang walaupun bermaksiat, berjudi, ya, dan sebagainya berdosa, tetap sempurna imannya. Qala Allah Ta'ala fazadatkum imana. Ini dalilnya bahwa iman itu apa? Pertama, qala liyazdadu imanan. Ya, untuk menambah iman mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah fi qalbihi misqalu birratin aw khardalatin aw zarratin min minan iman. Maksudnya akan keluar dari neraka seorang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat seberat burrah atau khardalah atau zarrah daripada iman. Berarti ini berkurang kan? Ya. Namanya sedikit kan? Tapi akan keluar dari neraka. Setiap orang yang ada iman di dalam hatinya sebesar apapun yakhrujun minan, akan keluar dari neraka. Artinya apa? Masuk dulu. Ya, jalan-jalan dulu tamasya di neraka dulu. Ya, disiksa sedikit, siksa ya sampai hitam legam, kulit terkelupas. Kalau sudah selesai semua, ya, habus, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Kalau sudah gosong, dimasukkan di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan, bukan sungai kehidupan yang orang-orang Hindu. Kemudian apa? Bersih lagi, kemasuk lagi, kulit surga. Ya enggak? Ada yang orang Hindu punya sungai kehidupan kan? Ya enggak? Sungai apa? Sungai kan enggak? Fadikhal insyaAllah. Hayim tuh. Faja'alahu mutafadilan. Nah, di sini hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwasanya iman itu mutafadil, saling melebihi satu sama lain. Maksudnya apa? Ya, tafawad bertingkat tingkat. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wajib iman بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا لا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما أقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. Wajib bagi kita mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ini dia. Ya. Setiap apa yang dikhabarkan, setiap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Wa shahha bihi an-naqlu anhu fima syahadnahu au ghabanna. Ya. Dan setiap khabar yang sahih penukilannya kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap setiap penukilan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu kita syahid, kita saksikan ataupun kita tidak saksikan, tetap kita wajib untuk apa? Mengimaninya. Selama itu apa? Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita saksikan itu diucapkan oleh Nabi SAW ataupun tidak, asalkan apa ya Pak? Sahih penukilannya. Paham? Pada na'lamu annahu haqqun, maksudnya maka kita meyakini dan meyakini bahwasanya itu adalah penukilan yang benar dan sedek. Haqqun wa sedekun. Wa sawam fi dzalika ma akilnahu wa jahilnahu baik itu kita bisa memahami maknanya ataupun tidak memahami, bisa memahaminya. Jadi kalau misalnya ada hadis dari Rasulullah SAW, aku enggak paham ya, aku enggak paham nih. Oh ini enggak benar mungkin ini dari Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak paham aku. Jadi bukan karena tidak paham, kita tidak paham, baru kemudian kita ah enggak sahih ini dari Nabi Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak paham saya ini. Paham. Jadi artinya apa? Baik kita bisa memahami penukilan tersebut dari Rasulullah SAW ataupun tidak bisa memahaminya, kita enggak tahu apa maknanya, ya, tetap kita harus meyakininya, mengimaninya, membenarkannya selama itu derajatnya apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam nattali ala haqiqati ma'nahu, ya. Dan walaupun kita lam nattali itu apa? Tidak mengetahui. Tidak bisa mengetahui akan apa hakikat maknanya. Gimana maknanya, hakikatnya gimana? Kita enggak tahu. Tetap kita wajib untuk mengimani apa yang setiap dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah ini adalah merupakan kelaziman daripada syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan kesengkansi dan kelaziman daripada persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan konsekuensi dan kelaziman daripada al-imanu bil rasul. Ya. Apa kelazimannya daripada beriman kepada rasul? Membenarkan setiap apa yang disampaikan. Membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, selama itu apa? Sahih. Mengimaninya. Wadi paham insyaallah. Baik. Kemudian boleh berkata, oh sampai juga nih masalah disyaratnya apa? Cepat kan? Berarti alhamdulillah. Cepat bacanya kan? Enggak baca sara berarti sebenarnya. Baca mata. Karena kan harus katanya harus selesai karena ini semester terakhir. 30 berapa pertemuan nih? 13 pertemuan. Belum kalau diselingi dengan apa? Kajian umum. Ada liburan, ya kan? Berarti berkurang lagi. Mislo, seperti contohnya hadisul Isra'i wal Mi'raj. Ya, hadis tentang Isra' Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Subhanalladzi أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريهم آيات untuk kami perhatikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi hadis contohnya tentang apa? Khabar yang datang dari Nabi SAW lagi itu adalah sahih. Maka ada hadis apa? Isra Mi'rajnya Nabi SAW, tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Wa kana yakzatan la manaman. Nah itu apa? Kejadiannya yaitu Isra'nya. Kalau Isra itu apa? Apa Isra ya? Isra itu Sara dari kata Sara kan? Sara itu apa? Berjalan. Sara itu berjalan. Sara yasir. Sara yasri berjalan. Ya kan? Tapi kalau asra ikut artinya apa? Asala, maka mekan, memperjalankan. Ya? Asra yusri isra. Isra berarti apa? Isri maf'ul. Ya kan? Masdar. Wah, sebentar berarti. Isra, ya? Memperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu apa? Dari kata arja, ya'ruju. Ya'ruju ila sama naik. Apa? Nanti apa? Mi'raj itu apa? Diangkat ke atas langit. Di Isra diperjalankan, kemudian naik ke atas langit, mi'raj. Ya, mi'raj. Paham? Wadah. Kejadiannya berapa lama? Dalam waktu semalam. Masuk akal? Ini bukan bagiannya akal. Paham? Tapi baginya apa ini? Iman. Ini bagian, bukan bagian akal nih. Di sini akal enggak bisa tercampur. Kenapa? Sulit memahami. Kok bisa dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa itu sudah berapa jauh kilometer itu? Kan berapa jauh kilometer itu? Dengan pesawat aja berapa? Kemudian naik lagi ke atas langit. Ya. Apollo aja ke belum sampai satu kubur aja kalau sampai sampai ini ke langit lagi. Langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam sampai ke tujuh. Indah sih terdil mul. Terus berbicara dengan siapa? Allah SWT. Ya. Ketika ini sampai kepada orang-orang Quraisy pada heran. Nunggu lagi Rasulullah apa? Sudah Muhammad sudah gila itu, ya. Maka ada yang bingung juga, ada yang perasaan juga. Tapi yang pertama sekali menerkannya dari siapa? Abu Bakar. Maka boleh digelari apa? As-Siddiq. Jadi khamsah Allah. Wakana yakzutan. Yakzutan, apa yakzutan? Terjaga. Laisa manaman, bukan mimpi, bukan hatinya yang dijaga, tapi ya kesultan. Ya kesultan terjaga berarti apa? Dengan zat Rasulullah SAW, enggak? Dengan tubuh Rasulullah. Ya, naik. Tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang sering ditempel-tempel di rumah-rumah orang Muslim, tempel-tempel di atas langit itu ada tangga bawah, kemudian di kiri kanannya ada malaikat-malaikat bersayap, punya ada lagi kuda-kuda bersayap putih. Ini buruk namanya. Ini lewati ke Rasulullah. Yang ini ke Rasulullah ke langit. Paham? Ada kan ya? Ya enggak? Hah? Gimana? Bukan buruk airline. Kalau buruk airline tidak bisa sampai ke langit. Biasa di mana? Biasa di Makassar. Sudah pulang dia. Sudah pernah naik buruk belum? Pernah buruk naik buruk. Kemana? Ke langit? Ah, kan Rasul naik buruk ke langit. Inna Quraisyan angkaratuhu wa akbaratuhu. Akbaratuhu, angkaratuhu wa akbaratuhu. Orang-orang Quraisy apa? Mengingkarinya. Wa akbaratuhu dan apa? Menganggap masalah ini masalah sah. Artinya menuduh Rasulullah SAW sudah atau apa? Dusta dan sebagainya. Namun walam tungkir al-manamat. Al-manamat, namun kalau dalam segi dari kolom itu jadinya secara mimpi ya mereka tidak ingkari, tapi kalau lihat zoh nah ini mereka ingkari. Paham insyaAllah ya Pak? Wadih ya, kita ternyata tidak sampai pada musuh ya. Musuh dan mendapatkan maut kita juga jam di sini sekarang kalau lihat deh bismillahirrahmanirrahim wa atubu ilaihi. Ini